Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah wa yaqtaduna bin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi alladzina hum kan-nujumi bi ayyihim ihtadaw. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatiddin wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dinil matin wal haqqil mubin. Wal muallif di sini menyebutkan tentang permasalahan yang pada hakikatnya sudah lewat sebagiannya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan permasalahan ini telah banyak disebutkan dalam sekian kitab-kitab manhaj dan akidah, yaitu permasalahan mereka para salaf termasuk dari manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka yaktaduna bin Nabi wa bi ashabihi iktida. Mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwa. Mereka menjadikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan. Ittiba, mengikuti. Karena memang akhirnya beberapa permasalahan ini begitu ditekankan oleh para ulama, bahkan dalam kitab ini bagaimana muallif menyebutkan hal ini, yang dimana hal ini sebenarnya telah lewat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, berkaitan dengan al-iktida, menjadikan sahabat dan sebelumnya ar-rasul alaihi salatu wasalam sebagai qudwah fi kulli umur, dalam seluruh perkara. Mengapa? Karena memang pada hakikatnya inti permasalahan di sini. Sekian banyak masyakil, sekian banyak fitnah dari generasi ke generasi, dari mujtama' min mujtama', masyarakat satu dengan yang lainnya. Inti permasalahan ketika terjadi penyimpangan dan penyelewengan serta pelanggaran dan penyisihan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Lihat semua fitnah yang terjadi. Mulai dari pertama kali fitnah tentang Khawarij. Mereka telah melanggar hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, begitu pula ayat yang memerintahkan untuk kita bersabar dan taat kepada penguasa. Walaupun penguasa tersebut fihim ma fihim minadzulum wa minal mungkarat, walaupun ada pada mereka kezaliman, kemungkaran dan yang lain. Semua. Fitnah al-i'tizal, mu'tazilah. Bagaimana ketika itu Wasil bin Atha, salah satu murid dari Al-Hasan al-Basri, tergelincir dalam permasalahan pelaku dosa besar. Menyelisihi sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. bahwa pelaku dosa besar itu tetap ujung-ujungnya adalah jannah, selama bukan kekufuran. Semua bid'atu atau bid'atu ar-rafad, bid'atu tasyayyuh, syiah, bid'atu jahmiyah, qadariyah. Nah, dan kita bisa menyaksikan fitnah yang ada sekarang. Ketika itu, fitnah sururiyah. Dengan syubhatnya bahwa kita harus bersikap adil. Ketika kita menyebutkan kejelekan seseorang, maka kita harus menyebutkan kebaikannya. Ini tampaknya sekilas dan banyak orang terpengaruh. Oh ya benar ya, kita harus adil. Nah, padahal menyebutkan kejelekan seseorang dalam rangka memperingatkan masyarakat kaum muslimin dari kejelekannya agar tidak terpengaruh. Ini termasuk manhaj Rasul alaihi salatu wasallam dalam permasalahan ini dengan tidak menyebutkan kebaikannya. Siapa sih orang yang tidak memiliki kebaikan? Tapi kalau sudah permasalahannya al-indar wa-tahdir, peringatan, cukup disebutkan kejelekannya. Nah, seorang wanita datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan Abu Sufyan wa Abu Jahm. Di khidbah, dipinang oleh Abu Jahm wa Abu Sufyan. Kedua orang ini adalah sahabat. Nah, namun ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengetahui seorang wanita ini, sahabat ini ingin dinikahi dengan kedua orang ini, para sahabat, dalam rangka nasihat tentunya, disebutkan amma Abu Sufyan rajulun fakir lama lelahu, seorang yang fakir enggak punya harta, enggak, kasihan, enggak punya harta, miskin. Enggak disebutkan kebaikannya, memang dalam rangka nasihat. Amma ajib Abu Jahm rajulun sa'luk la yada' asahu an atikihi, seorang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari punggungnya, kinayah dari suka memukul atau suka pergi. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengarahkan untuk menikahi bulan orang lain, sahabat lain. Ini contoh kecil dalam permasalahan yang di mana yang disebutkan jeleknya sahabat dalam permasalahan muamalah biasa, apalagi dalam permasalahan akidah, apalagi dalam permasalahan manhaj, fitnah sururiyah. Kemudian setelah fitnah hajur, kemudian setelahnya atau sebelumnya fitnah Abul Hasan. Abul Hasan banyak menyebutkan tentang para sahabat dengan sarian jelek. Di antaranya Gusaiyah, katanya seperti sahabat itu Gusaiyah, yaitu buih di lautan, banyak tapi gampang hilang, pelecehan. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan idza dzukiru ashau idza dzukira ashabi famsiku. Apabila disebutkan sahabatku, tahan. Naam la tasubu ashabi. Ini fitnah-fitnah yang mereka masih sampai detik ini mengklaim dirinya sebagai salafiyah. Nah, fitnah al-imam, Muhammad al-imam. Bagaimana mereka berwala dengan syiah rafidah. Nah, sementara jelas, dan banyak ayat bahkan, bukan hanya hadis, ayat. Rasulullah atau Allah SWT mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperoleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berpaling, ini malah menolong. Nah, malah memberikan walaknya kepada Rafidhah. Sampai sekarang fitnah yang ada ini. Nah, yang menyebutkan para masyayikh kita dengan su'afiqah, sementara dalam permasalahan muamalah, dalam permasalahan tuduhan, itu sunnahnya, syariatnya, itu harus iqamatul hujjah, ada harus menegakkan hujjah, menegakkan dalil, menegakkan burhan. Kalau kita perhatikan, intinya segala problema yang terjadi, tidak ada permasalahan. Iktidal. Bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Dan kita bisa menjumpai sekian banyak masyakil yang terjadi di antara kaum muslimin, ujung-ujungnya ini. Kita dalam permasalahan ibadah. Kita bisa menyaksikan. Alhamdulillah. Yahdikum assalamualaikum. Ibadah. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam melaksanakan seperti ini. Mereka menambahi, mereka mengurangi. Dalam permasalahan ibadah. Dalam permasalahan akidah, tafsir la ilaha illallah, tidak mau kembali kepada pemahamannya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Bahkan dalam Al-Quran, dikatakan la khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah. Kalau begitu, orang-orang musyrikin, kalau makna la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah, selesai. Orang-orang musyrikin bisa dikatakan sebagai kaum muslimin, karena mereka mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Nah, tapi mereka paham makna la ilaha illallah bukan itu. Makanya tidak, mereka tidak mau mengucapkannya. Termasuk juga dalam permasalahan muamalah. Entah hutang piutang, entah urusan rumah tangga, entah permasalahan dengan tetangga, entah permasalahan jual beli. Kita lihat semuanya bersumber pada ini. Tidak adanya iktidak. Tidak adanya rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Akhirnya sekian banyak masyakil. Bahkan di kalangan sama ahli sunnah. Yang ini jual beli, enggak paham tentang hukum jual beli. Yang ini hutang piutang, enggak paham bagaimana cara hutang piutang. Yang ini ketersinggungan, enggak tahu. Yang namanya ketersinggungan itu batasannya 3 hari enggak boleh salam, atau batasannya 3 hari silahkan enggak salam wala kalam, tapi jangan lebih dari 3 hari. Oh, ini yang terjadi seminggu, setahun, bertahun-tahun. Sama ahli sunnah. Dengar suatu permasalahan tidak mau tasabbut, sementara Al-Quran mengatakan fatabayyanu, suruh tabayyun. Ini enggak mau tabayyun. Nah, sekian banyak ayat dalam Al-Quran, begitu juga hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah, wa'tasimu bihablillah, ini tidak. Nah, apalagi urusan rumah tangga, suami istri, poligami, ta'adud, sifar, nol nilai. Nah, entah yang umahatnya atau yang ikhwan. Mau dikemanakan ini Al-Quran? Apa makna dari pengakuan kita syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa maknanya? Nah, akhirnya yang terjadi ketika orang tidak mau kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, masyakin. Makanya dengan itu penulis mengulangi lagi. Karena sebelumnya sudah lewat pembahasan tentang ini. Nah, di antaranya adalah mauqif ashabul hadis iza sahabah. Ya, mauqif bagaimana ashabul hadis tentang sahabat. Nah, di antara juga min adab ashabil hadis. Sudah lewat pembahasannya. Nah, sekarang kembali lagi pada permasalahan ini sebenarnya para oleh muallif, mereka iktidak menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya sebagai qudwah. Ini penting ya ikhwan, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam Islam secara menyeluruh. Bukan hanya penampilan berjenggot, bukan hanya kemudian kita ikut bersama salafin, kerja bakti, taklim, kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya, tetapi tidak ada dalam hati kita ta'zim terhadap sunnah. Ta'zim, pengagungan bagaimana kita menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat sebagai qudwah. Hati-hati, tidak melulu. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dibersihkan dari penyakit ini, yaitu tidak mesti sekarang kita bersama ahlul haq untuk kemudian pada hakikatnya kita ini bersama mereka dan bersama al-haq. Leis, kenapa? Kita tidak ikhlas. Dalam kebersamaan kita bersama ahlul haq bukan karena keikhlasan. Kita bersama mereka kebetulan. Karena kita cinta kepada pribadinya. Karena kebetulan masyarakat kita atau komunitas kita. Datang suatu fitnah yang Allah akan bongkar apa yang ada pada isi hati kita, akhirnya terbeda. Nah, ta'assub, taklid buta. Sekarang kita bersama Syekh Fulan, bersama Ul-Haq, bersama Syekh. Kita tengok kejadian-kejadian kemarin. Orang-orang yang sekarang menyelisih ahlu sunnah, siapa mereka? Mereka bersama kita beberapa periode yang waktu yang lalu. Entah dalam fitnah Al-Hajjur, dalam fitnah Abu Hasan, dalam fitnah Muhammad Al-Imam. Sekarang muncul lagi. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini pentingnya permasalahan al-iqtida. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fi silmi kaffah. Masalah dalam Islam secara menyeluruh. Sekian interaksi antara fulan dengan fulan. Antara fulanah dengan alanah. Begitu mudahnya lisan. Kalau bahasa sekarang, ceplas-ceplos. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna rajula la yatakallamu kalimah. Nah, la yulki biha balan. Sesungguhnya seorang betul-betul berbicara dengan sebuah kata yang tidak terbenak sama sekali, tidak terbayang di benaknya. Yazillu bihi ilan nar, atau yazillu bihi ilan nar, abadu ma bainal masyriki wal maghrib, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Ini kan termasuk penyelisih. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, maka silakan dia berucap yang baik atau diam. Berarti mikir dulu sebelum berbicara. Nah, ini banyak. Akhirnya, ya karena tidak iktida, tidak kembali kepada aturan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya. Makanya di sini disebutkan, walaupun hadis ini dhaif, Al-Mu'allif kemudian menyebutkan potongan, matan atau kalimat berikutnya, itu diambil dari sebuah hadis yang dhaif, dengan beberapa ajalan riwayatnya, tapi dhaif, yaitu Al-Ladinahum kan nujum bi ayyihim iktadau. Ini hadis, potongan hadis yang baik. Mereka adalah seperti nujum, seperti bintang-bintang di langit. Dengan siapa saja di antara mereka kalian mengambil qudwah, beriktida, meniru, mengambil contoh, maka iktadau atau ihtadau, kalian mendapatkan hidayah. Hadis ini dhaif lafzan. Ya, wasana, dan artinya lafaznya dhaif. Kalau lafadznya dhaif, itu artinya kita tidak boleh menyandarkan hadis ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bas, sebatas ini hadis dhaif. Namun hadis dhaif, itu bukan berarti kemudian semuanya maknanya batil. Bedakan antara makna dengan apa yang terkandung pada hadis tersebut. Atau lafadz yang ada pada hadis tersebut. Lafaz tidak bisa kita sandarkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi makna tinggal dilihat. Kalau maknanya batil, menyelisihi dalil-dalil yang lainnya, ya selesai. Tetapi kalau maknanya benar, nah, sehingga bukan berarti semua hadis dhaif maknanya batil. Di antaranya ini, hadis ini dhaif tetapi jelas maknanya benar dan hak. Kita diperintahkan untuk iktidak kepada para sahabat, apalagi Rasulullah alaihi salatu wasallam jelas. Nah, tetapi ini sahabat. Yang di mana ayat mengatakan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana keimanan kalian wahai sahabat, karena mukminin yang pertama adalah sahabat, faqad ihtadaw. Mereka yang berusaha meniru keimanan kalian wahai sahabat, ihtadaw, mendapatkan hidayah dan petunjuk. Nah, sehingga tidak mesti hadis dhaif kemudian maknanya juga dhaif, tidak. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yaqtaduna bis salafis salihin min aimatiddin wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dinil matin wal haqqil mubin. Dan juga ashabul hadis itu beriktidak menjadikan qudwah, ya, mencontoh siapa as-salaf as-salihin khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, berarti tiga generasi yang dipuji oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, berarti generasinya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang hidup bersama mereka adalah para sahabat. Summal ladzina yalunahum berarti generasi setelah sahabat adalah tabi'in. Summal ladzina yalunahum kemudian generasi berikutnya adalah pengikutnya tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ini yang kita diperintahkan untuk beriktidak dengan mereka. Berarti kita harus mengenal mereka. Kita harus bagaimana mengetahui manhaj mereka. Nah, dengan ini kita selamat. Kali zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam belum ada fitnah Al-Quran makhluk. Belum ada fitnah Jahmiyah. Belum ada fitnah Syiah. Di zaman para imam. Di zaman tiga generasi ini Islam jaya. Seseorang yang menyelisih as-sunnah datang dari sana buah bid'ah betul-betul hina. Nah, berarti kita harus mengenal mereka. Di antara para tabi'in ada yang bernama siapa Salman? Sebutkan satu tabi'in. Ini nanti yang lain juga akan tunjuk. Nah, siap-siap. Atau siapa? Tabi'in atau bin Abi Rabah. Nah, ahsanta. Yang lengkap dong. Tabi'in. Naam. Endaman. Abu Ihsan. Az-Zuhri, naam ahsanta. Muridnya siapa Az-Zuhri? Di antaranya? Az-Zuhri. Naam ahsanta, barakallahu fiik. Az-Zuhri muridnya Anas bin Malik. Kemudian siapa lagi? Abu Asma. Tabi'in. Tabi'in itu lebih banyak dari sahabat. Jadi teorinya harus lebih bisa menyebutkan lebih banyak. Imam Ahmad bertemu dengan siapa sahabat Imam Ahmad? Siapa yang Imam Ahmad berguru dari sahabat siapa? Malik bin Anas. Anas bin Malik sahabat. Nah, Right? Sebutkan tabi'in. Ah. Sebutkan tabi'in. Dan ya arifin. Mujahid, nah, ahsanta. Murid dari? Mujahid seorang mufassir, berarti muridnya mufassir, ahlu tafsir. Hah? Ibn Abbas. Adam taunya sahabat aja. Tanya tabi'in. Ahsanta, nah. Muridnya Ibn Abbas. Endak, endaman. Hah? Tabi'in. Tabi'in. Endak ya khana ilham. Ini makrifat kita, pengenalan kita terhadap mereka ini menunjukkan bahwa kita ini asyik dengan mereka. Nah, dan tabiat cinta itu memang kalau kita sudah suka pasti. Iya apa ya? Nah, buktinya orang yang senang dengan sate kambing tahu tuh tempat-tempatnya. Di sini sampai luar kota. Nah, asik memang. Nah, ini kita harus lebih asik terhadap generasi para imatuddin, generasi tiga generasi terbaik. Teman Abu Alif tabi'in. Hah? Zakwan As-Samman Abu Salih. Muridnya siapa? Abu Salih Zakwan As-Samman. Hah? La Abu Salih. Bukan. Bukan tabi. Tabi atba'ut tabi. Nah. Tabi'in. Banyak. Abdurazak. Hah? Siapa? Said siapa? Ibnul Musayyib, nah, ahsanta. Tabi'in ya akhana musannif. Hah? Siapa? Amr bin Dinar. Murid dari siapa Amr bin Dinar? Anda bisa menyebut Amr bin Dinar. Nah, Amr bin Dinar. Ini atsba'ut tabi'in. Hah? Tabi'in. Abu Iqbal. Hah? Siapa? Zubair, Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, alhamdulillah. Ya, di kota. Syu'bah bin Hajjaj. Kila annahu ra'a Anas. Katanya di kila katanya melihat Anas bin Malik. Tapi masih diperselisihkan. Nah, Akh Mujahid. Hah? Siapa? Ali. Ali bin Husain. Nah, mahsanta. Barallahu fiik. Antum sebut sekian banyak sahabat punya anak tabi'in. Nah, Abdullah ibn Umar, siapa anaknya? Salim. Nah, ya. Kemudian Zubair punya anak siapa? Urwah. Nah, saudaranya dari Abdullah bin Zubair. Seperti itu. Kemudian juga banyak. Ya. Di antaranya Abu Bakar Siddiq. Memiliki anak yang bernama Muhammad. Diperselisihkan apakah beliau sebagai sahabat atau sebagai tabi'in. Nah, banyak tabi'in ya ikhwan. Nah, ini penting untuk kita mengetahuinya. Ya. Barakallahu fikum. Baik, berarti kata Al-Malik di sini kita harus beriktidak juga dengan salafus salihin. Kita berpegang teguh, ini penting. Kita berpegang teguh dengan apa-apa yang mereka berpegang teguh dari agama yang matin ini. Ya, wal haqqil mubin, dan hak yang mubin yang jelas. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang apabila kita betul-betul berpegang teguh dengan ini, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, lan tadillu ba'di in tamassaktum bih. Kalian tidak akan tersesat. Nah, tidak akan menyimpang selama kalian berpegang teguh. Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnahku. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ya. Siapa itu? Al-Imam Syafi'i, betul. Nah. Tapi yang dimaksud dengan hasanah bukan dolalah dan bukan hasanah, tapi hasanah dan sayyi'ah. Tapi yang dimaksud, ya, yang dimaksud adalah beda hasanah, yaitu seperti pembangunan madrasah. Ya. Bukan membagi dua, tapi lima pembagiannya. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, seperti itu. Kemudian contoh, dicontohkan yang hasanah seperti pembangunan madrasah. Ya, ini bukan pada hakikatnya. Alhamdulillah. Ya, dikumasalah. Ini pada hakikatnya bukan bid'ah. Alhamdulillah. Ya, dikumasalah. Ini pada hakikatnya beliau mengucapkan ini bukan berbicara bid'ah dari sisi syar'i, tapi dari sisi lughawi. Pembangunan madrasah ini bid'ah, mustahab, hasanah. Nah, ini kalau dari sisi tinjauan syar'i bukan sesuatu yang bid'ah pembangunan madrasah. Nah, karena pada hakikatnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madrasah itu apa sih? Madrasah. Nah, itu maf'alah. Ini isim makan dalam bahasa Arab, yaitu untuk menunjukkan tempat, tempat belajar. Ya, di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam ya ada tempat belajar. Ya. Walaupun bentuknya lain. Sama dengan keran sekarang, pesawat. Itu bid'ah dari sisi lughawi. Nah, yang termasuk syubhatnya orang-orang yang membenarkan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah dan tidak. Sama seperti ucapan Umar bin Khattab, ni'matul bid'ah hali. Nah. Sehingga mana ada para a'immatus salaf, para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengatakan madrasah itu bid'ah. Dan itu akhirnya haram. Berarti dari sini kita mengetahui. Maksud Al-Imam Syafi'i pembagiannya itu bukan dari sisi syara', bukan dari sisi syar'i, tapi dari sisi lughawi. Nah, baik. Barakallahu fikum. Yang lain. Kalau memang tidak ada. Alhamdulillah. Ya, yang belajar, yang bertemu dengan sahabat. Kalau tidak ketemu dengan sahabat, bukan tabi'in. Bukan yang tidak menimba ilmu dari sahabat, tidak, bukan tabi'in. Iya, betul. Bukan. Sebagaimana di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, ada kaum muslim. Nah, makanya tabi'in adalah yang, kan artinya tabi'in itu dari kata tabi'. Tabi itu dari yatba, mengikuti. Ya. Yang mengikuti sahabat. berarti belajar bersama sahabat. Uwais Al-Qarni ya juga tabi'in. Nah, yang lain-lainnya. Abdurrahman bin Utbah bin Mas'ud. Banyak tabi'innya, ikhwan. Nah. Baik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.